Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nawaqidil Islam, di mana kita telah memasuki An-Naqidul Awwal, pembatal Islam yang pertama, yaitu asyirku billah, di mana syirik kepada Allah merupakan dosa yang paling besar ketika Allah Jalla wa Ala tidak mengampuni pelakunya melainkan apabila dia bertaubat daripadanya. Lalu kita lanjutkan daripada akibat seorang yang melakukan asyirkul akbar. Wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harramallah 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya sorga, serta tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Hadihi akibatuhu fil akhirah. Ini akibatnya pelaku kesyirikan di akhirat. Apa itu? Annahu harrama alaihil jannah. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengharamkan atasnya surga. Ya'ni mana'ahu min dukhuliha man'an batan mutlaqan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Ia terhalangi untuk memasuki surga dengan halangan yang mutlak, yang pasti. La matma'a lahu fiha, tidak ada tempat yang menyenangkan baginya. Aina yadhhabu idza lam yakun min ahli al-jannah fa aina yadhhab yasiru adaman la ma'wahun nar khalidan mukhalladan fiha. Tidak ada tempat di neraka yang menyenangkan. Lalu mau pergi kemana? Apabila dia bukan termasuk dari penduduk sorga, dia mau kemana? Apakah terus kemudian menjadi lebur begitu saja tidak ada? Jawabannya tidak. Dia akan dikembalikan ke neraka, dia kekal dan dikekalkan di dalamnya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi mereka orang-orang yang zalim, bagi mereka orang-orang musyrik, karena syirik itu adalah a'zamud dzulm, kedzaliman yang paling besar. Tidak ada seorang pun yang mampu menolongnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan dia dari neraka atau memberikan syafaat untuk mereka para pelaku kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan ashabul kabair. Para pelaku-pelaku dosa besar tapi bukan syirik. Mereka para pelaku-pelaku dosa besar itu bisa mendapatkan syafaat. Dan telah kita sebutkan, ketika seorang ya tidak berbuat syirik, alias dia mentauhidkan Allahu Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan dua faedah. Satu, dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Dan yang kedua, dia pasti akan masuk ke dalam sorga. Jadi ashabul kabair, mereka akan mendapatkan syafa'ah. Beda halnya dengan ashabus syirik. La tanfauhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafa'atnya orang-orang yang memberikan syafa'at. Wa ma lidh-dhalimin al-musyrikin min hamimin wa la syafi'in yuta'. Al-musyrik la tuqbalu fihi syafa'ah wal-'iyadzu billah. Orang musyrik tidak diterima padanya syafa'at. Wa ma'wahu an-nar, ma'wahu ya'ni muqirruhu. Dia akan tinggal di situ. Wa bi'satil ma'wa. Dan sejelek-jelek tempat kembali. Tidak ada baginya tempat kembali selain daripada neraka. Dia kekal di dalamnya. Fadhambun hadha khataruhu wa hadha akibatuhu. Maka ini dosanya dan ini akibat daripada dosa kesyirikannya. Ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, akibat daripada dosa kesyirikan. Wa minhu adzabhu li ghairillah kaman yadzbahu lil jin aw lil qabri. Di antaranya pula adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti dia menyembelih kepada jin. Dia menyembelih persembahan kepada kuburan. Salah satu jenis kesyirikan adalah dia menyembelih kepada jin. Menyembelih untuk jin atau untuk kuburan dan yang semisalnya. Asy-Syaikhu rahimahullah dzakara hadzal mitsal li'annahu waqi'un. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan contoh ini karena ini terjadi. Wa yatasahalun nasu fihi, dan manusia pun bermudah-mudahan dalam urusan ini. Wa yadhbahuna li ghairillah, yadhbahuna lil jin ittiqaan li syarrihim. Mereka menyembelih untuk selain Allah. Mereka menyembelih untuk jin dalam rangka menjaga agar kejelekan itu tidak menimpanya. wa yadbahuna lahum min ajlil ilaji wasyifa. Mereka menyembelih untuk jin-jin agar mendapatkan pengobatan dan kesembuhan, rela untuk menyembelih selain Allah atau untuk menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Yatasahalun nasu fi hadza. Manusia itu bermudah-mudahan dalam hal ini. Dan ini nyata ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di tengah-tengah kaum muslimin saja, ya, ketika akan masang blender misalnya, itu di situ sudah banyak sesaji-sesaji. Ada bunga, kadang ada rokoknya, ada uangnya, ada ayamnya yang di situ nanti akan disembelih guna mencari keselamatan. Sehingga proses untuk pemberian atap itu akan berjalan dengan lancar. Akan berjalan dengan mulus, tidak ada halangan apapun. Dengan menyembelih selain atau untuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka yang menyembelih domba jantan, menyembelih ayam. Akan tetapi mereka tidak memandang bahwa ini merupakan perbuatan syirik. فَالَّذِي ذَبَحَ ذُبَابًا دَخَلَ النَّارِ لَيْسَ نَظَرُ إِلَى الْمَذْبُوحِ. Bahkan ada juga yang menyembelih lalat sehingga dia masuk ke dalam neraka. Karena ibrohnya bukan dilihat dari yang disembelih apapun itu, tapi diperuntukkan untuk siapa. Dakhala an-nara rajulun fi dzubab wa dakhala al-jannata rajulun fi dzubabin. Seorang masuk neraka gara-gara dia menyembelih lalat, dan seorang masuk ke dalam sorga gara-gara tidak mau menyembelih lalat. Naam. Itu ketika ada sebuah jalan di mana di situ ada penjaganya, sementara penjaganya ini ya mensyaratkan bagi siapa saja yang masuk atau lewat jalan ini dia harus menyembelih untuk selain Allah. Satu tetap kekeh tidak mau, sehingga dia pun dibunuh. Fadakhala al-jannah. Yang satu lagi tidak mau, dia idbah walau dzubaban, menyembelihlah di sini kamu, meskipun itu dengan lalat. Fadzabaha dzubaban fadakhala an-nar. Maka akhirnya dia pun menyembelih lalat, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Wa innama nadharu ila al-aqidah, an-nadharu ila niyatil qalbi. Akan tetapi yang dilihat adalah kepada akidahnya. Yang dilihat itu kepada niatan hatinya. An-nadharu ila adamil mubalah bisyirik. Laisa nadharu ila qimatil madbuh. Yang dilihat itu bukan dengan harga yang disembelih. Falladzi dzabaha dzubaban dakhala an-nar. Orang yang menyembelih lalat dia masuk ke dalam neraka. An-nasu yatasahaluna fi hadza. Manusia itu bermudah-mudahan dalam hal ini, min ajli an yaqdhiya hajatahu au yu'limahu asyai'al ghaib au yukhbirahu 'anil ma'il mafqud au ghairi dhalika minal umuri allati yas'aluhu 'anha. Manusia bermudah-mudahan dalam perkara menyembelih untuk selain Allah, hanya ingin agar kebutuhannya itu tercukupi, atau dia ingin agar barang yang hilang itu ketemu, atau selainnya dari perkara-perkara yang terjadi yang dia inginkan. Fayakhruju min dinihi wal iyadu billah wa yartaddu fi syai'in yadhunnuhu annahu salun fal amru khatirun jiddan. Maka akhirnya dia pun keluar dari agamanya wal iyadu billah. Dia murtad dengan sesuatu yang sedikit yang dia mengira itu perkara yang mudah, namun sejatinya itu adalah perkara yang berbahaya sekali. Jadi ini pembahasan tentang asyirik yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian kita memasuki an-naqidh tsani, pembatal keislaman yang kedua. Al-thani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah wasa'id, perantara-perantara. Yad'uhum, yang ia itu memintanya. Wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya. Kufrun ijma'an, ini hukumnya kafir secara ijma', kesepakatan. Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala satu perantara, yang orang ini akan selalu berdoa kepadanya, selalu meminta kepadanya, selalu bertawakal kepadanya, yang nanti dikiranya sesuatu yang dijadikan sebagai wasitah, sebagai perantara, akan menyampaikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak langsung meminta kepada Allah jalla wa'ala. Ini pembatal yang kedua. Hadza naw'un, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, minan naqidhil awal. Jenis ini sebenarnya termasuk dari jenis yang pertama, yaitu menjadikan antara ia dengan Allah wasithah, sebuah perantara. Walakinna syaikh afradahu wa ja'alahu naw'an mustaqillan likathrati buqu'ih. Akan tetapi asy-syaikh menyendirikan dan menjadikan pembahasan ini pembahasan yang tersendiri, yang terpisah, karena banyaknya yang terjatuh dalam hal ini. Bahkan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pun itu terjatuh pada jenis ini. Naam, ittikhadu atau ja'lul wasa'id bainahum wa bainallah, menjadikan perantara-perantara yang akan memperantarai antara dia dengan Allah. Dan yang kedua, ittikhadu syufa'a, menjadikan perantara-perantara itu sebagai para pemberi syafaat. Jadi kesyirikannya orang-orang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kembali kepada dua. Apakah ja'lul wasa'id atau ittikhadu syufa'a, menjadikan perantara-perantara sebagai penyalur, atau menjadikan penyalur-penyalur itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggapnya pun bukan perbuatan syirik. Naam. Lianna hadza yaqa'u mimman yadda'una al-islam. Karena jenis ini terjatuh daripada orang-orang yang mengaku muslim. Wa hadza katsirun 'indal quburiyyin, dan ini banyak terjadi di sisi para pemuja kubur yang mereka menjadikan kuburan sebagai wasithah, sebagai pelantara untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wali fulan, ya Sunan Allan, sampaikanlah kepada Allah saya butuh demikian, demikian, demikian, demikian. Kita tidak bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini orang-orang yang kotor, orang yang penuh banyak dosa dan maksiat. Sementara yang ada di kuburan itu adalah orang-orang saleh, para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga kita menjadikan mereka sebagai perantara yang akan memperantarai kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasa mudahnya agar laku adalah ikhtiar. Ini merupakan apa? Ikhtiar. Yataqarrabuna ilal waliyyi liyashfa'a lahum indallah. Mereka ahlul quburiyyin mendekatkan diri kepada wali agar mendapatkan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Aw yusilu hawaijahum ilallahi biza'mihim. Atau akan menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah dengan sangkaan mereka. Hadza ittikhadul wasail min dunillah. Maka ini termasuk menjadikan perantara-perantara dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang itu termasuk perbuatan syirik. Apalagi kalau ditumpangi oleh jin, oleh syaitan. Seperti Uzza. Yang mana manusia itu mengira pohon itu di dalamnya ada wali bisa berbicara. Sehingga dialah yang akan menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah. Kaum musyrikun datang ke situ. Mereka berdoa di situ. Mereka menyembelih di situ. Mereka bernazar di situ untuk itu. Kalau ahlul kubur, ya di situ berarti di kuburan. Yadbahu lahum, wa yanduru lahum, wa yastaghithu bihim. Menyembelih untuk mereka kuburan-kuburan. Bernadar untuk mereka kuburan-kuburan. Dan beristighatha dengan mereka. Ini syirik. Tapi mereka mengatakan hadza laisa bisyirkin. Ini bukan syirik. Hadza innama huwa tawassut. Inilah yang dinamakan dengan tawassut. Menjadikan perantara. Talab wasitah wa syafa'ah tusiluni ilallah. Yang ia cari wasitah perantara. Serta pemberi syafa'at yang akan menyampaikan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang beranggapan demikian. Ada lagi yang beranggapan hadzar rajulun salih. Lahu makanatun indallah. Yang dikubur ini adalah orang saleh yang mempunyai makanah, memiliki kedudukan di sisi Allah. Fa ana ataqarrabu ilaihi min ajli an yuqarribani ilallah. Maka aku mendekatkan diri kepadanya, kepada wasithah-wasithah tadi, agar ia juga mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hujjatuhu. Ini alasannya. Sebagian mereka mengkiaskan, seandainya kita ingin bertemu dengan presiden, dengan pemimpin Tentu kita tidak langsung bisa bertemu dengan presiden, dengan penguasa. Maka kita harus bertemu dengan ajudan-ajudannya. Kita harus bertemu dengan orang-orang terdekatnya. Sama ini kurang lebih. Ini kias yang batil. Jauh antara penguasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh wasitah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh perantara-perantara. Agar seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah jalla wa'ala. Tidak butuh. Dengan apapun itu. Namun inilah. Ya, alasannya mereka orang-orang musyrik yang mereka mendekatkan diri kepada wasitah, kepada perantara-perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Ini sama syirik hukumnya. Di zaman dulu mungkin dengan pohon-pohon, dengan bebatuan-bebatuan, dengan berhala-berhala. Beda dengan zaman kita dengan kuburan-kuburan. Bukan lagi dengan berhala, tapi hakikatnya sama. Ja'lul wasa'id bainahum wa bainallah kufrun ijma'an. Wa hiya hujjatul musyrikin al-awwalin, dan ini adalah alasannya orang-orang musyrik terdahulu. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Dan mereka yang menjadikan dari selain Allah itu para wali, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepadanya, kami tidak beribadah kepada perantara-perantara itu tadi kecuali agar mereka, perantara-perantara itu tadi, mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama. Ma ja'alnahum syuraka lillah. Kami tidak menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Walakin ja'alnahum wasa'ita yuqarribunana. Akan tetapi kami menjadikan mereka itu sebagai perantara-perantara yang mendekatkan diri-diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu sammahu syirkan. Ya itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan kesyirikan. Sehingga tidak ada alasan apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya. Hakikatnya sama. Mau yang dijadikan itu kuburan lah. Mau yang dijadikan itu pepohonan lah. Mau yang dijadikan itu bebatuan lah. Tempat-tempat keramat lah. Dan yang laris, itu kuburan-kuburan. Laris manis itu. Iya kan? Udah sekian. Ya mereka lakukan seperti itu. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala namai dengan perbuatan syirik. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang tidak bisa memberikan madharah kepada mereka serta manfaat. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Namun mereka mengatakan, mereka-merekalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Apakah kalian akan memberitakan Allah dengan apa-apa yang ia tidak ketahui di langit dan di bumi? Seakan-akan kalian itu lebih tahu, lebih paham, lebih ngerti daripada Allah. Sehingga kalian akan memberitahu kepada Allah, ya Allah itu bukan syirik. Itu cuma ja'lul wasail wattikhadu syufa'a. Ya Allah itu hanya menjadikan perantara antara kami dengan engkau. Ya Allah kami hanya menjadikan na'am mereka itu para pemberi syafaat di sisimu nanti. Apakah kalian akan memberitakan Allah dengan demikian? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Amma yusyrikun, di situ syahidnya. Dari apa yang mereka sekutukan. Yusyrik, syirik. Fasammahu syirkan. Allah menamainya, Allah menyebutnya perbuatan itu perbuatan syirik. Ma'a annahum yusammunahu tasyaffu'an. Bersamaan dengan itu, mereka orang-orang musyrik menyebutnya sebagai tasyaffu' yang akan memberikan syufa'ah. Asyafa'ah. Ha'ula'i syufa'una indallah. Hadha huwa alwaqi'. Ini yang terjadi kenyataannya. Anna katsiran mimman yad'un al-islam wa ma yaf'alunahu ma'al quburil an. Bahwasanya banyak dari mereka orang-orang yang mengaku Islam dan apa yang mereka lakukan bersama orang-orang kubur, bersama kuburan-kuburan sekarang. Nyatanya demikian. Apa? Yattakhidunaha wasa'il bainahum wa bainallah. Mereka menjadikan antara mereka dengan Allah wasa'il, perantara. Kuburan-kuburan menjadi perantara. Menjadi ajang kesyirikan. Bukan malah untuk mengingat kematian, mengingat kebaikan. Bukan. Tapi menjadi ajang kesyirikan. Naam. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa kita diberi hidayah istiqamah di atas sunnah hatta yudkhilal al-jannah. Fahadihi al-mas'alatu khafiyat ala kathir. Masalah ini itu tersamarkan atas banyak manusia. Masalah apa? Menjadikan perantara antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta min talabatil ilmi, sampai pun dari kalangan para penuntut ilmu. Tersamarkan ini masalah ini. Terkaburkan. Apalagi masyarakat awam. Di tengah-tengah penuntut ilmu saja asing. Hal itu dianggapnya sebagai menghormati. Penghormatan, pemuliaan kepada para wali. Dengan menjadikan yang dikubur itu sebagai wasail, perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sejatinya itu adalah asyirku billah azza wa jal. Wahunaka ulama yudafi'una an haula. Di sana juga tegak para ulama yang membela pelaku-pelaku ini. Wa yakulun, seraya mengatakan. Hadza laisa bisyirkin, ini bukan syirik. Asyirku ibadatul asnam. Yang namanya kesyirikan itu menyembah berhala. Wa haula'i ma ya'buduna asnaman. Mereka itu tidaklah beribadah kepada para berhala. Ya subhanallah, kita katakan. Jadi ada yang membatasi syirik itu ibadatul asnam. Yang namanya syirik itu beribadah kepada asnaman, berhala-berhala. Sementara mereka tidak beribadah kepada berhala kok. Mereka membaca Al-Quran. Mereka menyembelih. Nah, dan seterusnya. Ibadatul asnami naw'un min anwa'i syirik. Beribadah kepada berhala itu salah satu jenis daripada jenis-jenis kesyirikan. Asyirku huwa ibadatu ghairillah. Sawa. Sawa'un kana sonaman, au syajaron, au hajaron, au qabran, au waliyan, au malakan minal malaikah, au waliyan minal awliya, au salihan minas salihin. Syirik itu beribadah kepada selain Allah. Sama saja apakah itu berhala-berhala. apakah pepohonan, bebatuan, kuburan atau wali atau malaikat dari kalangan malaikat-malaikat, atau seorang wali dari wali-wali atau orang-orang saleh. Hadza huwa syirik. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Walaysa syirku ibadatul asnami faqat. Dan bukanlah kesyirikan itu hanya menyembah berhala saja. Siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik yang membatalkan keislaman. Satu di antaranya adalah menjadikan wasitah, perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelang ya? Allah itu dijadikan perantara di tengah-tengah yang akan menyampaikan kepada Allah. Yang di tengah-tengah ini, yang menjadi perantara ini, yang ditokohkan. Yang dikira sebagai wali yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya toh benar, mereka tidak berhak untuk demikian. Langsung saja berdoa memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka ini telah mati. Mereka ini telah dikubur. Kalau benar. Tapi sayangnya, ya, yang terjadi memang kesyirikan. Dia meminta kepada yang dijadikan sebagai perantara. Tidak lagi meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekh menyebutkan, ya, ini salah satu jenis daripada kesyirikan, pembatal keislaman yang kedua. Walhamdulillah kita selesai apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan kita akan memasuki pembatal keislaman yang ketiga di pertemuan mendatang biiznillahi azza wa jal. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.